di dalam udurnya maupun dia berbohong, maka terimalah. Selama itu tidak merugikan kita, memudaratkan kita, terimalah. Percaya. Untuk apa terus bermusuhan? Sibukkanlah dengan kekurangan diri sendiri. Faqad ata'aka man ardaka zahiruhu wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Sebab orang yang zahirnya berusaha membuatmu ridha, berarti dia telah taat kepadamu. Dan orang yang membangkang kepadamu sembunyi-sembunyi, berarti dia telah memuliakanmu, takut dan segan kepadamu. Ambillah sisi positif ini. Walaupun di belakang dia membangkang, tidak sesuai dengan yang kita perintahkan, kita arahkan, tidak sesuai dengan yang dia katakan di hadapan kita. Nah, maka ambil sisi positifnya. Untuk apa kita mengurusi hal semacam itu? Ketika dia di belakang melakukan seperti itu, tidak di hadapan kita, ambil sisi positifnya, oh berarti dia segan kepada saya, berarti dia masih menghormati saya, takut, ya sudah. Ambil sisi positifnya. Penulis rahimahullah juga menukilkan perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, al-mu'min talibun udhra ikhwanihi wal-munafiqu talibun atharatihim. Seorang mukmin mencari-cari uzur untuk saudara-saudaranya yang terjatuh dalam kesalahan. Berusaha mencari uzur, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Wan munafik, sedangkan orang yang munafik itu berusaha mencari ketergelinciran, kesalahan ya, mereka. Ini sifat kemunafikan, mencari-cari kesalahan dan tidak mudah menerima dan mempercayai uzur. Demikian pula di antara yang kita pelajari di kesempatan sebelumnya adalah qadha hawaijil ikhwan, bersegera membantu memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Dan telah kita nukilkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan membantu orang lain, sesama muslim di dalam memenuhi kebutuhannya. Demikian pula kita pelajari di kesempatan sebelumnya tentang musyaharatul ikhwan. Yani jangan sampai jauhnya jarak antara kita dengan mereka membuat kita lupa tentang hubungan baik persahabatan yang pernah kita jalin bersama mereka. Dan jangan sampai hilang kerinduan kita kepada sahabat-sahabat kita. Ini diantara adab yang baik dalam pergaulan. Ya, tetap ingat dan tetap merindukan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, teman-teman baiknya. Kita lanjutkan berikutnya. Al-Mu'allif Syekh Abdul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah menyebutkan poin adab yang lain. Beliau mengatakan wa minha saunus sam'i an sama'il qabih wal lisan an nutqi. Dan diantaranya, yakni diantara adab-adab yang baik di dalam pergaulan persahabatan adalah saunus sam', menjaga pendengaran kita dari mendengarkan ucapan yang buruk. Yakni di dalam persahabatan, pergaulan bukan berarti kita menerima semua ucapan ya, yang diucapkan oleh teman-teman kita, tidak. Tetap kita berusaha untuk menjaga telinga kita, pendengaran kita dari ucapan yang tidak baik. Ya, ucapan yang mengandung maksiat, ucapan yang kotor, apalagi ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya, jangan beralasan, oh saya sedang bersahabat sebagai sahabat yang baik, ya saya menjadi pendengar yang baik juga. Kalimat apapun yang diucapkan oleh teman-teman saya harus terima, tidak. Justru di antara adab yang baik di dalam persahabatan adalah kita menjaga pendengaran kita sendiri agar jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk. Ketika berbincang, ketika bercengkrama, wal lisani an nutqi, serta menjaga lisan, serta menjaga. Nah, serta menjaga lisan dari mengucapkan ucapan yang buruk. Sehingga dalam persahabatan di antara adab baiknya pula adalah ya jangan sampai lisan kita mengucapkan secara bebas, secara lepas tanpa kendali dengan alasan oh ini demi persahabatan yang baik. Ya, harus tidak ada ya kekakuan, pekewuh, rikuh, bebas. Tidak. Ya. Ketika bercengkrama, bersahabat, di dalam persahabatan kita harus tetap menjaga pendengaran kita. Jangan sampai mendengarkan ucapan yang buruk di majelis tersebut. Dan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk juga di dalam majelis tersebut. Penulis rahimahullah menyebutkan hadis tentang hal ini. Faqad qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman. Nah, inilah yang diistilahkan dengan hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah taala berfirman, aina alladhina kanu yunazzihuna asma'ahum 'anil khana usmi'uhum al-yawma hamdi wa sana'a 'alayya. Allah Azza wa Jalla berfirman, di manakah orang-orang yang dahulu menjaga pendengaran mereka dari al-khana? Al-khana yakni ucapan-ucapan yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk, yang kotor. Di manakah orang-orang yang dahulu suka menjaga pendengaran mereka dari kalimat yang buruk? Usmi'uhumul yawma pada, maka pada hari ini, yakni pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan memfirmankan demikian, maka pada hari ini aku akan memperdengarkan kepada mereka, yakni sebagai balasan mereka menjaga pendengaran, maka pada hari ini aku perdengarkan kepada mereka hamdi wa sana'a alayya, pujianku dan sanjunganku. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, menggantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana mereka bersabar di kehidupan dunia dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik, ucapan-ucapan yang mengandung maksiat, ucapan-ucapan yang kotor, apalagi mengandung kesyirikan, demikian pula nyanyian, musik, dan lain sebagainya sangat-sangat banyak. Tapi tetap bersabar, maka Allah Ta'ala akan berfirman kepada orang-orang yang demikian, aina alladhina kanu yunazzihuna asma'ahum 'anil khana. Di manakah orang-orang yang dahulu selama hidup di dunia selalu menjaga pendengaran mereka dari al-khana, dari suara-suara yang tidak baik semacam itu, maka pada hari ini aku perdengarkan kepada mereka pujianku dan sanjunganku. Nah hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seingat saya. Atau afwan, saya ralat, hadis ini justru dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Semisal dengan redaksi tersebut. Ya. Tapi yang jelas para ulama menukilkan hadis ini karena secara global, secara garis besar maknanya benar. Kita harus menjaga pendengaran kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Ucapan-ucapan yang mengandung maksiat. Demikian pula musik, nyanyian, dan lain sebagainya. Dan pasti Allah akan membalas, menggantikan dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Nah, jadi secara global maknanya benar. Walaupun secara sanad ya dilemahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa bait syair tentang pentingnya menjaga pendengaran. Ya, pendengaran kita, telinga-telinga kita, agar tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Demikian juga menjaga lisan kita, jangan sampai memperdengarkan kepada orang lain ucapan yang buruk. Beliau mengatakan, wa li ba'dhihim taharram min at-turqi awsatuha wa khalli 'anil mawdhi'il mujtabi. wa sam'aka sun'an sama'il qabihi ka sawnil lisani 'anil nutqibi fa innaka 'inda istima'il qabihi syarikun liqa'ilihi fantabih fa kam az'aja al hirsu min talibin fa wafa al maniyyah fi matlabi. Akan kita terjemahkan doa bait syair yang menjadi syahid yang dimaukan di dalam pembahasan ini, yaitu wa sam'aka sun'an sama'il qabihi, dan pendengaranmu sun yakni jagalah, peliharalah, dan pendengaranmu jagalah, an sama'il qabihi, dari mendengarkan hal yang buruk, yang jelek. Seperti tadi sangat banyak hal-hal yang jelek, yang buruk. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, nyanyian, musik, dan lain sebagainya. وَسَمْعَكَ سُنْعَنْ سَمَعِ الْقَبِيحِ, dan jagalah pendengaranmu dari mendengarkan hal yang buruk. كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النُّطْقِبِهِ, sebagaimana menjaga lisan dari mengucapkan ucapan yang buruk. Sehingga dua hal yang harus dijaga, pendengaran agar tidak mendengarkan ucapan yang buruk, dan lisan agar tidak mengucapkan kalimat yang buruk. Fa innaka 'inda istima'il qabihi, sesungguhnya ketika engkau mendengarkan ucapan yang buruk, syarikun liqa'ilihi fantabih, engkau adalah syarik, turut serta, ya, turut serta dengan pengucapnya dalam dosa. Fantabih, maka hati-hatilah, perhatikanlah. Yakni jangan sampai kita beranggapan tidak masalah, karena saya kan tidak mengucapkan. Ya, kita tidak mengucapkan, lisan kita diam, tetapi pendengaran kita mendengarkan. Ya. Oleh karena itulah dikatakan dalam bait syair ini, fa innaka 'inda istima'il qabihi syarikun liqa'ilihi fantabih, sesungguhnya ketika mendengarkan ucapan yang buruk, engkau berserikat, berpartisipasi, andil, yakni dalam dosa bersama pengucapnya. Fantabih, maka hati-hatilah. Demikian pula terkait dengan dosa-dosa yang lain, jika kita melihat kemungkaran dan tidak mampu menghentikan kemungkaran tersebut, maka kita harus meninggalkan tempat itu, tempat kemungkaran tersebut. Nah, demikian juga ini. Maka kesimpulannya, poin adab ini adalah jangan sampai persahabatan, persaudaraan membuat kita menganggap boleh mendengarkan ucapan yang buruk dan mengucapkan perkataan yang buruk demi persahabatan. Masa teman saya sedang ngomong saya tinggal, masa teman saya sedang ngomong saya hentikan, ya, demi persahabatan? Tidak. Justru di antara adab baik dalam persahabatan, adab yang baik dalam persahabatan, pergaulan adalah, ya, kita tidak mendengarkan ucapan yang tidak baik, agar persahabatan kita itu benar-benar persahabatan lillah dan fillah, karena Allah dan di jalan Allah, bukan persahabatan sekedar senang-senang, kesenangan duniawi, sekedar cengkerama, tapi kemudian di akhirat nanti akan saling bermusuhan karena saling menjerumuskan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, mayoritas orang-orang yang berteman, bersahabat, menjalin hubungan baik di dunia, tetapi bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah, maka mereka di akhirat nanti akan saling bermusuhan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Al-akhillau ba'duhum aduun li ba'din, ya, illal muttaqin. Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang saling berkasih sayang, saling bersahabat, saling bersaudara, pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga semestinya persahabatan kita itu, ya, dibangun di atas dasar takwa. Ini pondasinya. Ya. Sebab percuma nampak erat persahabatan di dunia, namun di atas maksiat, maka di akhirat justru akan saling bermusuhan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan gambarkan di dalam Al-Quran, ya, antara satu orang dengan orang yang lain akan saling bermusuhan, saling berlepas diri, ya, saling meminta tanggung jawab. Tanggung jawab, engkau telah menyesatkanku, menggelincirkanku, ya, sampai-sampai banyak orang pada hari kiamat nanti, ya, menyesal telah menjadikan fulan, fulan, fulan sebagai temannya. Yes. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya. Duhai kiranya aku tidak menjadikan fulan itu sebagai temanku, sahabatku. Ini di akhirat. Oleh karena itu, ya, persahabatan yang baik tetap harus di atas takwa dan jangan membiarkan hal-hal yang buruk, termasuk ucapan-ucapan yang buruk, ya, saling diucapkan dan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kemudian penulis rahimahullah Asy-Syaikh Abdul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah menyebutkan poin adab yang berikutnya. Di antara adab-adab baik di dalam pergaulan, persaudaraan dan persahabatan, wa minha al-mubadaratu fil jawab an kitabil akh wa tarku at-taqsir fi. Dan di antaranya adalah al-mubadarah, bersegera fil jawab, di dalam menjawab, an kitabil akh, tulisan sahabat. Ketika sahabat kita, teman baik kita, menulis untuk kita sebuah pesan, tulisan, surat. Ya, kalau zaman sekarang ya, SMS, ya, chat, ya, chatting. Ya, maka bersegera menjawab. Ya. Nah, ini semestinya seperti itu, segera. Berusaha untuk segera menjawab. Ya. Wa tarku taqsiri fi, dan tidak menggampangkannya. Gampanglah. Ya, gampang. Nah, ini penting. Ternyata ini termasuk adab-adab yang baik dalam pergaulan. Ya. Karena teman-teman kita memiliki hak atas kita. Ya, ini kan termasuk dalam komunikasi. Ya, sebagaimana ketika kita bertemu langsung, berjumpa langsung, ada yang berbicara dengan kita, ya, apakah baik jika tidak kita respon? Apakah baik jika tidak kita perhatikan? Nah, demikian pula di dalam tulisan-tulisan. Tulisan, pesan, surat, chat, SMS, zaman sekarang. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penulis rahimahullah menukilkan perkataan Ibnu Abbas tentang hal ini. Jadi Ibnu Abbas memandang demikian penting untuk segera menjawab, membalas, memberikan balasan. Ibnu Abbas mengatakan, inni ara li raddil jawabi haqqan kama ara li raddi jawabis salam. Sesungguhnya aku memandang, kata Ibnu Abbas, memandang, melihat, menganggap, ya, li raddil jawabi haqqan, membalas, menjawab, memberikan balasan, jawaban adalah suatu keharusan, kewajiban. Kama arol lirat dijawabi salam, sebagaimana yang aku pandang, ya, keharusan menjawab salam. Sebagaimana seseorang mengucapkan salam kepada kita, kita harus menjawabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka demikian pula ini. Ibnu Abbas menganggap itu sama saja. Menjawab salam harus. Demikian juga menjawab satu pesan, tulisan, surat. Zaman sekarang seperti tadi, SMS, chat, dan semisalnya. Mesti harus. Maka sebisa mungkin segera merespon, menjawab. Ya. Wallahul musta'an. Kemudian, wa ansyada li abi hafan. Ya. Wa ansyada li abi hafan. Entah wa ansyada atau wa ansyida yang tepat, yang jelas. Disebutkan beberapa bait syair, ya, yang dibuat oleh Abu Hafan, yang digubah oleh seseorang bernama Abu Hafan. Dia mengatakan, idal ikhwanu fatahumut talaqi fama syai'un asarru minal kitabi wa in kataba sadiqu ila sadiqin fa haqqu kitabihi raddul jawabi. Dua bait syair, ya, tentang keharusan ya, menjawab, memberikan balasan surat, tulisan dan semisalnya. Beliau mengatakan, idzal ikhwanu fatahumut talaqi. Ketika sahabat-sahabat, orang yang saling bersahabat, fatahumut talaqi, ya, tidak mampu, tidak mungkin saling bertemu. Nah, ini kan sering karena kesibukan masing-masing, qadarullah tidak memungkinkan untuk saling berjumpa, padahal pengen ketemu. Idzal ikhwanu fatahumut talaqi. Ketika para sahabat, ya, orang-orang yang saling bersahabat tidak mampu saling berjumpa, saling bersua, fama syai'un asarru minal kitabi, maka tidak ada satupun yang lebih menyenangkan, menggembirakan dibandingkan dengan menulis surat. Gak bisa ketemu, tulis saja. Gak bisa ketemu, SMS saja. Gak bisa ketemu, chatting saja. Fama syai'un asarru minal kitabi, maka tidak ada satupun yang lebih menyenangkan, menggembirakan, ya, dibandingkan dengan tulisan. Ini ketika tidak mampu bertemu, belum memungkinkan. Wa in kataba shadiqu ila shadiqin, dan jika seseorang menulis untuk temannya, menulis pesan, surat, SMS, fa haqqu kitabihi raddul jawabi, maka hak tulisannya adalah memberi balasan. Jadi itu hak tulisan yang dia berikan, yang dia kirimkan kepada kita, haknya yang itu menjadi keharusan bagi kita adalah raddul jawab, memberikan balasan. Nah ini, jadi ya, para ulama sejak zaman dahulu yang menganggap demikian, bahkan Ibnu Abbas termasuk kalangan sahabat, sahabat Nabi SAW menganggap demikian. Nah ini sangat penting. Ya, dan saya mohon maaf kalau ya entah sering lupa atau mungkin terabaikan menjawab pesan antum. Kemudian setelah menyebutkan poin pembahasan ini, berikutnya poin adab yang lain, penulis rahimahullah mengatakan, wa minha al-adabu fil isti'dzan wa isti'malu sunnati fi. Di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan juga adalah menerapkan adab dalam meminta izin. Istidzan biasanya yang dimaksudkan adalah minta izin untuk masuk, masuk ke dalam rumah, masuk ke tempatnya, ya. Wasti'malu sunnati fi, dan mempergunakan as-sunnah, yakni menerapkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana etikanya di dalam meminta izin sebelum masuk. Beliau mengatakan, menyebutkan sebuah hadis, menyebutkan sebuah hadis tentang adab istidzan, meminta izin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara ya, etikanya, al-istidzanu salasun, meminta izin itu salasun, tiga kali, yakni maksimalnya tiga kali. Al-ula tastansitun, pada kali yang pertama minta izin, tastansitun, kalian mendiamkan mereka, atau mendiamkan tuan rumah misalkan. Tok tok tok, assalamualaikum. Nah itu kan orang biasa diam, kok kayaknya ada yang tok, kan diam. Tastansitun, ini kali yang pertama. Tapi terkadang belum paham apa ya, yang tok atau enggak ya tadi. Tapi minimalnya diam. Ini seringnya demikian. Wasaniyatu yastaslihun, dan pada kali yang kedua yastaslihun, mereka mempersiapkan, ya, bersiap-siap, ya, untuk membukakan pintu atau menerima tamu dan semisalnya. Wasalisatu, dan pada kali yang ketiga, permintaan izin yang ketiga, nah ini tinggal finalnya, ya'zanuna aw yaruddun, mereka mengizinkan, tuan rumah mengizinkan, silakan, aw yaruddun, atau menolak, maaf nanti saja, maaf lain kali, ya, saya sedang sibuk dan semisalnya. Ini pada kali yang ketiga. Intinya pada kali yang pertama biasanya kita membuat tuan rumah itu terdiam. Pada kali yang kedua, tuan rumah itu sudah bersiap-siap, minimalnya bersiap-siap membukakan pintu, entah nanti mempersilakan masuk atau tidak. Kemudian yang ketiga, ya'dhanuna aw yaruddun, sudah final, memberikan izin, mempersilakan atau menolak. Nah, yang jelas terfahami dari hadis ini, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil yang lain, meminta izin itu maksimal 3 kali. Dan jangan lebih. Beliau rahimahullah menyebutkan, ya, satu hadis ini, wallahu alam, terkait dengan kesahihan hadisnya perlu kita lihat lagi. Namun di sana masih banyak hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang, ya, keutamaan atau menyebutkan tentang etika-etika di dalam meminta izin. Nah, di antara hadis yang menyebutkan etika di dalam istidhan meminta izin, ya, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, tentang seseorang. Abu Hurairah ini seorang sahabi, mengatakan tentang seseorang yang meminta izin tetapi tidak mengucapkan salam, tok tok tok, ya, 2 jam mungkin, atau dengan cara apapun. Yasta'zin qabla an yusallim, meminta izin tapi belum mengucapkan salam. Kata Abu Hurairah, ini Abu Hurairah yang mengatakan, berarti istilahnya hadis mauquf. Kalau sabda Nabi SAW, maka itu disilakan hadis marfu'. Ya, ini Abu Hurairah yang mengatakan, berarti mauquf. Abu Hurairah mengatakan tentang orang semisal ini minta izin tapi tidak mengucapkan salam, la yu'zanu lah hatta ya'tiya bil miftah yabda' bis salam. Ya. Tidak perlu diizinkan. Orang yang minta izin tanpa mengucapkan salam tidak perlu diizinkan. La yu'zanu lah, tidak usah diizinkan sampai dia membawakan kuncinya, pembukanya. Maksudnya apa? Hatta yabda'a bis salam, sampai dia mengawali permintaan izinnya dengan ucapan salam. Jadi ketika kita minta izin, ya, maka hendaknya kita iringi dengan ucapan salam. Ya, jangan lupakan assalamualaikum, kita ketuk pintunya. Nah, ini di antara adab, di antara etika dalam minta izin, ya, diiringi dengan ucapan salam. Ya, jangan lupa. Nah, kemudian di antara etika-etika yang lain, ya, di dalam istidzan meminta izin, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adab Al-Mufrad dari sahabat Abdullah bin Busr. Sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ata baban yuridu an yasta'zin lam yastaqbilhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini hadis marfu', karena sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata baban, kana idza ata baban, apabila beliau mendatangi sebuah pintu, pintu rumah seseorang minta izin, yuridu an yasta'zin, hendak meminta izin, lam yastaqbilhu, beliau tidak menghadap ke pintu. Jadi beliau tidak menghadap ke pintu, tok tok tok, hadapnya pintu gini, pintunya di sini, tidak. Ja'a yaminan wa shimalan, namun beliau yang menghadap ke arah kanan atau ke arah kiri. Intinya miring, setidaknya miring, ya, serong. Ya, pintunya di sini, ya, kita hadapnya ke sana atau hadapnya ke sana. Intinya tidak menghadap persis ke pintu. Nah, ini di antara adabnya. Wah, apalagi kalau sudah salam, ngetuk-ngetuk, ya, keras lagi, kemudian apa? Lihat ke jendela, ini mana orangnya, ini sudah siap-siap belum, ada orangnya tidak, dan seterusnya. Nah, ini sangat tidak adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi sebuah pintu, pintu rumah seseorang, ingin minta izin, beliau tidak menghadap ke pintu, namun mengarah ke kanan atau ke kiri. Fa in udhira lahu wa illan sarf. Ini adab yang berikutnya masih dalam hadis yang sama. Fa in udhira lahu, jika diizinkan ya, maka beliau masuk biasa. Wa illan sarf wa illa, namun jika tidak diizinkan. Tidak diizinkan itu ya bisa jadi ya tuan rumahnya tidak merespon, barangkali tidak ada, atau mungkin ada tapi sedang ada kesibukan, atau mungkin sedang tidur. Ya, sudah 3 kali minta izin, intinya tidak diizinkan, walaupun tuan rumah ada dalam rumah. Atau mungkin dengan terus terang buka pintu tuan rumahnya dan terus terang, ya mohon maaf mungkin lain kali, nanti insya Allah jam sekian dan seterusnya. Intinya tidak diizinkan. Kalau diizinkan beliau masuk, wa illa, namun jika tidak insaraf, dengan lapang beliau kembali pulang. Jadi enggak mangkel, ya. Tidak emosi, tidak marah, enggak. Karena itu memang haknya tuan rumah. Ya, kitanya saja kan, kitanya kan, ya, ya cobalah barangkali diterima, kan begitu. Waktunya, ya, toh kita yang menentukan waktu, ya. Kita yang menentukan waktu sendiri belum tentu tuan rumah siap. Sehingga kita juga harus siap, ya. Kita juga harus siap jika belum diizinkan, belum dipersilakan. Kemudian di antara adab di dalam istiqdan meminta izin pula, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, anna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kan memiliki beberapa rumah. Ya, kenapa ya? Karena memiliki beberapa istri. Ya, rumahnya sendiri-sendiri. Intinya pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut anat tuqra'u bil adhafir, diketuk menggunakan kuku, kuku jari. Oh, berarti disimpulkan oleh para ulama, di antara adab yang baik di dalam minta izin ya adalah mengetuk pintu dengan adhafir. Adhafir itu bukan jari. Jari itu asabi', isba', jari. Tapi ini adhafir, bentuk jamak dari dhufr, dhufrun. Dhufr itu kuku. Tuk-tuk. Ya, ya, dengan kuku. Ya kan? Nah ini. Itu diantara adab yang baik di dalam meminta izin. Apalagi kalau sudah sangat mencukupkan atau sudah sangat mencukupi. Tuk-tuk, dengar. Alhamdulillah. Ya, nah, namun para ulama juga menerangkan, ya, ketika perlu lebih keras lagi, tidak cukup dengan kuku, boleh dengan jari asabi', seperti biasa kita biasanya asabi'. Jadi awalnya dengan kuku dulu, memungkinkan enggak ini? Ya, ketika tidak memungkinkan, oh nampaknya enggak dengar ini, boleh bil asabi', dengan jari. Nah itu baru dengan jari. Demikian juga ketika tidak memungkinkan dengan jari, kok rumahnya jauh sana. Atau yang saya ketuk ini gerbang halamannya ini. Bukan pintu rumah, tapi gerbang jauh. Ya. Maka boleh kalau zaman sekarang ada bel. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu itu ada semacam halqa. Halqa berarti lingkaran apa namanya itu. Yang di pintu. Yang memang dipersiapkan oleh tuan rumah untuk diketukan ke pintu. Itu apa? Tang-tang gitu kan, ada halqa lingkaran ini. Seperti gelang besar tergantung di daun pintu untuk dipukul-pukulkan. Ya, mungkin di sebagian tradisi masyarakat ada yang seperti itu. Memang digunakan untuk mengetuk pintu. Namun, adab yang baik seperti tadi, awali. Jika memungkinkan, awali dengan kuku. Bagaimana? Pintu-pintu rumah Nabi SAW, ya, itu diketuk menggunakan kuku. Kemudian, di antara adab yang baik pula di dalam istiqdan meminta izin, ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-Adabul Mufrad, kitab yang sama, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan, mengisahkan, menceritakan, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi dainin kana ala abi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk urusan utang ayahku. Ya. Ya, ini ayahnya Jabir berutang. Ya, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberinya utang dan semisalnya. Fadaqattul baba. Lalu aku mengetuk pintu. Faqala, lalu beliau bertanya dari dalam rumah. Man dha? Siapa? Siapa ini? Faqultu, aku menjawab, ana. Saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegur dengan mengatakan ana, saya. Ka'anna kariha, sepertinya beliau tidak suka dengan jawaban semacam itu. Ya, karena saya ya jelas, sayanya siapa ini? Kalau saya sudah lihat orangnya ya jelas, ana cukup. Jawaban ana, saya cukup, tapi saya belum lihat. Sehingga semestinya ya, yang ini yang disimpulkan dari hadis ini, semestinya ketika ditanya oleh tuan rumah siapa, kita berterus terang nama kita. Ya. Kalau atau belum kenal ya identitas kita, jawab, oh saya fulan, ya saya datang dari ini, saya sebutkan keperluannya. Jangan cuma mengatakan anak. Kemudian di antara adab yang baik pula di dalam istidzan. Ya. Karena penulis rahimahullah menyebutkan secara singkat, ya, di antara adab yang baik dalam pergaulan adalah menerapkan sunnah ketika meminta izin. Nah, ini kan banyak. Ya, poin-poin etika di dalam meminta izin. Nah, di antara etika di dalam meminta izin, ya, adalah tidak memandang ke dalam rumah sebelum diizinkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari seseorang yang bernama Muslim bin Nadhir. Dia mengatakan, ista'dzana rajulun ala Hudzaifah. Ada seseorang yang meminta izin kepada Hudzaifah. Hudzaifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk masuk rumah. Masuk ke dalam rumahnya. Fattala'a, lalu dia memandang ke dalam, melihat, mengintip, ya. Fattala'a. Wa qala, dan dia mengatakan, adkhul. Aku boleh masuk. Sambil ngintip, lihat ke dalam. Ya, maka Hudzaifah mengatakan, amma 'ainuka faqad dakhalat wa ammastuka falam tadkhul. Amma 'ainuka, adapun matamu sudah masuk itu. Ya, pandanganmu sudah masuk. Ya, untuk apa minta izin? Boleh masuk, pandanganmu sudah masuk. Percuma minta izin. Ya, intinya ini sudah melanggar. Ya, namanya meminta izin berarti kan hukum asalnya tidak diperbolehkan. Sehingga tidak dilakukan kecuali setelah ada izin. Nah, ini sudah melanggar duluan, minta izin tapi melanggar. Belum diizinkan sudah masuk pandangannya. Amma 'ainuka faqad dakhalat. Adapun matamu, penglihatanmu, pandanganmu sudah masuk itu. Ya. Wa ammastuka falam tadkhul. Adapun dirimu, ya istuka, mohon maaf, artinya ya adapun pantatmu, ya ini kan duduk. Adapun itu ya memang belum masuk. Karena engkau memang belum duduk di dalam rumahku. Ya, tapi pandanganmu sudah masuk itu. Nah, ini ya merupakan kesalahan sehingga tidak boleh ya memandang ke dalam rumah seseorang sebelum kita diizinkan. Kemudian di antara adab yang baik pula ya. Ya, seperti tadi yang disebutkan dalam hadis di kitab ini, ya, al-istidzan salas, minta izin itu 3 kali. Jadi maksimal berapa kali? 3 kali, ini sangat penting. Minta izin maksimal 3 kali. Jika diizinkan, alhamdulillah. Jika tidak, maka harus kembali. Ya, dengan lapang dada. Kita lanjutkan. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan adab yang lain. Di antara adab-adab yang baik di dalam persahabatan dan pergaulan. Wa minha alla yasuma idza da'ahu akhun illa bi idzni. Di antara adab-adab yang baik di dalam persahabatan adalah alla yasum, tidak berpuasa. Tidak berpuasa adab yang baik gimana? Alla yasum, tidak berpuasa idza da'ahu akhun, ketika diundang oleh sahabatnya, saudaranya, teman baiknya, diundang, dapat undangan makan. Undangan apa ini ya? Banyak macamnya. Mungkin undangan biasa, diminta main ke rumah, atau mungkin undangan walimah, ya, atau mungkin undangan-undangan yang lain, ya, syukuran misalkan. Tidak berpuasa ketika diundang oleh temannya, illa biizni, kecuali dengan seizinnya. Kecuali kalau dia mengizinkan, ya sudah, ya, antum jenengan puasa nggak apa-apa, saya nggak masalah kok. Ya, sepertinya jenengan suka menjaga puasa ini, continue. Ya, lanjutkan saja, enggak masalah. Tetapi, kalau tidak diizinkan semisal itu, maka lebih baik ya tidak berpuasa. Selama itu adalah puasa sunnah, ini jelas ya. Puasa sunnah. Nah, wa inna wassawma fal yuftir taharriyan lisururihi. Dan jika telah meniatkan berpuasa, waduh, sudah terlanjur ini. Kalau undangannya kemarin, ya mungkin saya dari awal sudah gak sahur. Undangannya dari kemarin, saya tahu mau diundang makan. Gak sahur. Tapi, wah ini sudah terlanjur. Saya sudah makan sahur. Pagi ini saya sudah niatkan puasa. Ternyata dia mengundang saya untuk makan. Nah, gimana ini? Dan jika dia telah meniatkan berpuasa, fal yuftir, maka hendaklah berbuka. Yani batalkan puasanya. Taharian lisururih. Ya, untuk membuatnya senang, senang bahagia. Ibadah puasa itu kan ibadah qasirah yang manfaatnya untuk pribadi, ya kan? Tetapi memberikan, mendatangkan, mengupayakan kebahagiaan untuk orang lain, ini bisa menjadi ibadah yang lebih besar, ibadah mutaaddiyah, manfaatnya meluas. Ya, semakin mempererat persahabatan, mempererat ukhuwah, senang. Ya, apalagi kalau dia tahu ya kita membatalkan puasa demi dia, wah senang sekali mungkin. Bukan karena senang batal puasanya itu, tapi menunjukkan ya kita sangat menghormati, menghargai dan mencintainya. Wah, masya Allah. Akhirnya semakin erat ukhuwahnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempererat ukhuwah, mempererat persahabatan ya di atas Islam. Ya. Kemudian fa inna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Ini beliau menyebutkan dalil sesungguhnya Abu Sa'id al-Khudri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu mengatakan sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Aku membuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu makanan. Faja'a huwa wa ashabuhu. Lalu beliau dan para sahabatnya yang lain, beberapa sahabatnya yang lain datang memenuhi undangan. Falamma wudi'at ta'amu, lalu ketika makanan telah dihidangkan, sudah dihidangkan, faqala rajulun minal qaum, ada seseorang dari hadirin yang mengatakan inni sha'im, ya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Saudara kalian ini, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, saudara kalian, sahabat kalian ini telah mengundang kalian, wa takallafa lakum, dan telah membebani diri untuk kalian, yakni sudah mengusahakan, sudah berusaha untuk menjamu kalian. Ya. Aftir. Maka berbukalah. Sudah batalkan puasanya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aftir. Sudah berbukalah. Summa sum yauman makanahu in syi'a. Kemudian berpuasalah satu hari sebagai pengganti puasa hari ini. Jadi semacam qadha. Jadi qadha puasa sunnah itu enggak masalah. Jadi sudah meniatkan puasa hari ini, entah puasa apa niatnya, yang penting jelas puasa sunnah. Kemudian dibatalkan, ya karena mendapatkan undangan makan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aftir, berbukalah di hari ini. Kemudian entah besok atau lusa atau hari kapan, berpuasalah satu hari untuk menggantikan hari ini. In syi'ta, jika engkau mau. Tapi kalau enggak dikontok juga enggak masalah. Jadi mengqadha tidak hanya yang wajib-wajib ya, yang sunnah-sunnah pun ya, ada yang bisa diqadha, banyak yang bisa diqadha. Tapi pembahasannya ini bukan masalah mengqadha, itu fikih. Yang jelas di sini adalah ketika diundang oleh sahabat kita, maka lebih baik ya kita tidak berpuasa. Dan jika sudah terlanjur berpuasa, sudah niat berpuasa, maka batalkanlah makan. Ya, batalkanlah dan makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan illah, alasan, hikmah kenapa sebaiknya kita membatalkan puasa. Da'akum akhukum. Karena saudara kita ini telah mengundang kita, wa takallafalakum, ya, dan sudah mengusahakan untuk menjamu kita, sudah memberatkan diri, katakanlah seperti itu, takallaf, memberatkan diri untuk kita, memuliakan kita, menjamu kita. Maka sebagai timbal baliknya, ya sudah, berbuka. Nah, dan insya Allah kita juga mendapatkan pahala atas puasa yang telah kita niatkan. Ingat, ya, niat itu juga mendatangkan apa? Pahala. Walaupun hari ini, ya, akhirnya kita enggak puasa, tapi kita sudah meniatkan puasa, kita mendapatkan pahala puasa. Ya, ini sebagaimana yang terangkan oleh para ulama yang dicatat di dalam apa lembaran-lembaran catatan amal seseorang, diantaranya adalah apa? Perkara-perkara kebaikan yang sudah diniatkan. Jadi niatkan. Tapi ini kan ada perinciannya secara global seperti itu. Perkara-perkara kebaikan yang sudah diniatkan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Wah, dua kali berarti puasanya dapat tercatat, walaupun kita akhirnya enggak puasa, tapi ya insyaallah ada pahalanya karena sudah diniatkan. Ya. Kemudian wah, dapat juga pahala ini, menyenangkan orang lain yang telah mengundang. Wah, besar sekali. Ini kan orang yang fikihnya mendalam, kan begitu ya. Orang yang pemahamannya itu dalam terkait dengan urusan agama. Oleh karena itu kan nanti perbedaan ilmu seseorang nanti akan mempengaruhi apa? Ya, pahala di akhirat nanti. Kok kelihatannya sama ya hidupnya di dunia ini, amalannya sama ini, seolah mirip-mirip sama. Tapi ternyata di akhirat Masya Allah melesat itu. Kalau kita mempelajari agama, ya, mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya kemudian diterapkan, wah, pahala kita bisa melesat. Padahal kelihatannya sama aja, orang itu ngapain sih? Sama kayak kita kok kesehariannya. Tapi ternyata karena terbimbing dengan bimbingan syariat, Al-Quran dan Hadis, ternyata banyak amalan-amalan yang Masya Allah tidak kita lihat misalkan, tapi ternyata nilainya banyak, melesat. Ini dengan catatan ikhlas ya Nabi. Yang jelas ini dorongan bagi kita untuk mempelajari agama Islam. Ya. Mempelajari agama Islam dengan baik. Itu justru akan memudahkan kita di dalam beragama, enggak mempersulit. Seringkali yang membuat kita sulit, kesulitan, repot dalam menjalankan agama, itu karena kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Ya, repot, sulit, berat. Padahal kalau kita tahu ilmunya, banyak solusi. Ya, banyak solusi yang lebih baik. Nah, dibandingkan kita harus memberat-beratkan diri dari awal dengan banyak ibadah, tapi tanpa ilmu, maka lebih baik sibukkan diri dengan belajar disertai dengan pengamalan, ya, sesuai dengan kemampuan diamalkan tentunya. Tapi ilmu itu sudah menjadi dasar, ya, sudah menjadi dasar. Itu harusnya menjadi fokus pertama adalah al-ilm, kemudian al-amal, diiringi dengan pengamalan. Kemudian terkait dengan poin adab ini, perlu kita fahami ya, bahwa tidak wajib kita membatalkan puasa sunnah kita ketika mendapatkan undangan. Ini sekedar anjuran sifatnya. Da'akum akhukum wa takallafa lakum. Saudara kalian telah mengundang kalian dan berusaha menjamu kalian. Aftir, berbukalah. Ini bukan kewajiban. Perintah ini sekedar anjuran. Sebaiknya demikian. Sebab di sana ada hadis yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memperbolehkan seseorang untuk melanjutkan puasanya. Ya, ketika mendapatkan undangan silakan melanjutkan puasanya, namun mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan, barokah untuk pihak yang mengundang. Ya. Sebagaimana Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika seseorang dari kalian diundang, mendapatkan undangan, falyujib, maka penuhilah undangan tersebut. Wa in kana shaiman falyad'u. Namun jika sedang berpuasa, falyad'u, maka doakanlah. Ya, bisa tetap datang ke tempatnya, tempat undangan, tapi kemudian mendoakan dan mengutarakan, mohon maaf saya sedang berpuasa, tapi didoakan, falyad'u, doakanlah dengan kebaikan, doakanlah dengan barokah dan semisalnya. Kemudian meminta uzur, meminta maaf saya sedang berpuasa. Wa in kana muftiran falyat'am. Dan jika dalam keadaan berbuka tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaklah memakan hidangan tersebut. Intinya di dalam hadis ini ya, masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasa, ya, puasa sunnah, ya, namun mendoakan dengan keberkahan, dengan kebaikan. Tapi tadi, ya, sangat bagus, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, batalkan puasanya, ya, batalkan puasanya demi menggembirakan saudara kita ini, sahabat kita ini, merekatkan hubungan, ukhuwah, ya. Demikian pula, ya, mengqadha, mengganti puasa sunnah tersebut di hari yang lain. Nah, ini lebih bagus lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan poin adab yang berikutnya. Di antara adab-adab baik dalam pergaulan, ini seputar tafaqqudul khillan wal ikhwan. Memberikan perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Memberikan perhatian dan mencari-cari Di mana fulan? Ya. Wa minha ar-raghbatu fi ziyaratil ikhwan was-su'al an ahwalihim. Di antara adab-adab baik dalam persahabatan adalah suka menziarahi, mengunjungi ya, sahabat-sahabatnya, main ke rumahnya, ke tempatnya, suka. Ini di antara adab yang baik. Ya, tapi bukan berarti mengganggu ya. Ya, kita juga harus ya apa, melihat kondisi, jangan sampai ternyata mengganggu. Ketika mengganggu, ternyata sebenarnya tuan rumah enggak suka. Ya, akhirnya malah timbul ya efek negatif, gesekan, kerenggangan, ya harus lihat. Intinya secara global sangat bagus jika kita suka mengunjungi, menziarahi teman-teman kita. Ya. Apalagi sambil membawakan hadiah, mengunjungi, menziarahi, bertamu kan tidak mesti merepotkan. Bisa saja malah kita yang membawakan hadiah yang banyak, masya Allah, oleh-oleh atau apa. Ya. Wasu'al an ahwalihim. Dan menanyakan keadaan mereka. Menanyakan keadaan mereka yang bukan sekedar basa-basi, kaifahalu, gimana kabarnya, sudah. Enggak, memang serius. Menanyakan keadaan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Beliau menyebutkan hadis ya, yang sangat bagus tentang pentingnya menziarahi at-tazawur, saling mengunjungi, saling menziarahi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rajulan. Sungguh ada seseorang, ini di zaman dahulu ada seseorang. Ini bukan kiasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seperti ini bukan kiasan atau perumpamaan atau fiksi, tidak, nyata. Pernah ada seseorang zara akhahu fi qaryatin. Ya. Yang mengunjungi saudaranya, sahabatnya di suatu tempat, suatu daerah, qaryah, berarti daerahnya beda, jauh. Fa arsada ala madrajatihi malakan. Lalu Allah ya menempatkan satu malaikat di jalan orang tersebut. Orangnya dalam perjalanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan satu malaikat yang Allah utus, Allah tugaskan. Ya, untuk menunggu orang tersebut di jalannya. Faqala lahu, lalu setelah bertemu dengan malaikat itu, ya mungkin malaikatnya ya apa namanya dalam wujud manusia, Allah perintahkan untuk ya berwujud manusia. Nah, ini kan sering malaikat seperti itu. Ya, kita juga ya apa namanya bisa jadi pernah bertemu ya manusia, kita kira manusia itu malaikat. Ya, bisa jadi, atau sebaliknya bertemu manusia ternyata itu jin. Ya, yang jelas ini berita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita percaya. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, "Ila aina ya Abdullah?" Ya, mau kemana wahai hamba Allah? Ya. Faqala, dia menjawab, "Azuru akhan li fillahi ta'ala fi hadhihi al-qaryah." Aku hendak mengunjungi sahabatku, saudaraku, fillah, saudaraku, fillah karena Allah, di jalan Allah. Perhatikan, akhan fillah. Ya, saudara, persaudaraan, persahabatan karena Allah. Bukan karena urusan-urusan duniawi yang lain, relasi-relasi duniawi yang lain, bukan. Karena memang lillahi ta'ala. Ya. Jadi ini kan teringat dengan apa? Permasalahan al-hubbu fillah. Cinta-mencintai karena Allah. Ya, prinsip globalnya ya, mencintai karena Allah adalah apa? Mencintai karena iman dan ketaatan seseorang. Iman dan ketaatan, kesolehan, ketakwaan seseorang. Ya. Tulus, benar-benar mencintai orang itu bukan karena perkara duniawi, tetapi karena ketaatan, keimanan, ketakwaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Azuru akhan li fillahi ta'ala. Aku hendak mengunjungi sahabatku fillah. Ya, sahabatku di jalan Allah karena Allah. Ya, fi hadhihi al-qaryah, di daerah ini. Faqala lahu, maka malaikat tersebut mengatakan, "Tibta." Ya. "Wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzilan." Maka malaikat tersebut mengatakan, ya, "Tibta." Yani, ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama, di antaranya "Tibta" yakni ya, apa? Bergembiralah, berbahagialah. "Wa taba mamshaka," dan baiklah perjalananmu. Ya, semoga perjalananmu baik. Demikian juga ditafsirkan oleh sebagian ulama, "Taba mamshaka," yakni ya, perjalananmu ini tercatat sebagai pahala ibadah perjalanan dari rumahmu ke rumah sahabatmu, tercatat sebagai pahala. "Wa taba mamshaka." Ya. Dan tentu malaikat ini tidak mengatakan demikian kecuali dengan perintah Allah. Malaikat yang tidak mengatakan sembarang atau mungkin berijtihad, oh kalau begitu ya, dari pikirannya sendiri tidak. Ya, malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah. Malaikat itu senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Layak turun, tidak pernah futur, tidak pernah berhenti, capek, letih, tidak. Di semua keadaan, termasuk ini. Berarti malaikat tersebut sedang ditugasi oleh Allah untuk menemui orang ini dan mengatakan demikian. Tibta wa taba mamshak. Kemudian termasuk perkataan, ucapan malaikat tersebut kepada orang itu, "Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Dan engkau akan menempati suatu tempat di dalam jannah. Wah, ini. Wah, kabar gembira dari malaikat. Dan tentu malaikat itu dengan perintah Allah mengatakannya, "Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan," dan engkau akan menempati suatu tempat di dalam jannah. Sebabnya apa? Sebabnya karena ziaratul ikhwan, ziaratul akhfillah. Ya, mengunjungi, menziarahi sahabatnya di jalan Allah Ta'ala. Wah, ini sangat besar keutamaannya. Ya, sehingga semestinya apa? At-tazawur, saling mengunjungi, saling menziarahi. Nah, di dalam riwayat yang lain, disebutkan dengan redaksi yang berbeda. Redaksi yang sedikit berbeda. Ya, tentang kisah yang mirip dengan ini, entah orangnya sama, tetapi riwayat hadisnya berbeda, ada tambahan Ya, atau mungkin orang yang berbeda, wallahu alam, yang jelas di sana ada riwayat hadis yang lain semisal dengan ini, bahwa Nabi SAW menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya, sahabatnya di daerah yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mempersiapkan menempatkan di jalannya satu malaikat. Qala aina turid? Malaikat itu mengatakan, aina turid? Hendak kemana engkau? Mau kemana kamu? Qala, dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Ya, aku hendak menemui saudaraku, sahabatku di daerah ini. Qala, maka malaikat itu kembali bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Ya, apakah ada suatu urusan dengannya, ya, yang hendak engkau selesaikan, hendak engkau bereskan, engkau tangani? Ya, diterangkan oleh para ulama, ya, urusan-urusan itu misalkan dia adalah, ya, anakmu, ya, saudaramu fillah itu maksudnya adalah anakmu sendiri, ya, atau mungkin, ya, orang yang lain, tetapi ada urusan duniawi, entah itu pekerjaan, bisnis, ya, dan lain sebagainya, atau mungkin mau nagih utang, ya, ya, atau urusan-urusan duniawi yang lain, sehingga malaikat itu bertanya, apakah ada urusan, ya, dengan orang itu yang hendak engkau selesaikan, hendak engkau tangani? Ya, orang itu menjawab, la, tidak ada urusan apapun. Bukan karena bisnis, bukan karena dia keluarga saya, anak saya, saudara kandung saya, kerabat saya, atau mau nagih utang, atau sebab yang lain. Tidak ada, sama sekali tidak ada. La, ghayra anni ahbabtuhu fillah. Ya, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Hanya karena cinta. Ya, hub fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa makna hubbu fillah, cinta fillah? Ya, tadi maknanya mencintai orang lain karena keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya. Ya, sebagaimana kita membenci orang lain kapan? Ketika orang itu tidak beriman atau tidak soleh atau tidak bertakwa, ya, kita benci karena Allah. Ya, nah ini mencintai orang lain karena Allah. Lah, aku tidak memiliki urusan apapun. Aku hanya mencintainya karena Allah sehingga aku ingin bertemu. Qala, maka malaikat itu mengatakan, nah ini perbedaan. Ya, apa balasan? Pahala untuk orang itu yang disebutkan oleh malaikat ini berbeda dengan yang ada di kitab, tapi semuanya hadis yang benar, hadis yang sahih. Malaikat itu lalu mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka, untuk menyampaikan bahwa Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai orang itu karena Allah, maka Allah membalasmu, ya, dengan mencintaimu. Ya, ya, jangan bayangkan cinta Allah kepada hambanya itu seperti cinta antara, ya, sepasang kekasih laki-laki perempuan. Ya, tidak, na'udzubillah. Allah memiliki sifat mencintai, makhluk juga memiliki sifat mencintai. Ya, namun kecintaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan Allah, keagungan dan kemuliaan Allah. Ya, adapun kecintaan makhluk maka sesuai dengan kelemahan, kerendahan makhluk itu sendiri. Kerendahan, kelemahan manusia seringkali tersisipi dengan hal-hal yang negatif. Itu kan manusia. Tetapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan bahwa Allah mencintai. Berarti Allah benar-benar mencintai. Tetapi kecintaan Allah adalah kecintaan yang sempurna. Ya, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu. sebagaimana engkau telah mencintai orang tersebut karena dia, karena Allah Ta'ala. Maka dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa di antara balasan ziaratul ikhwan, mengunjungi saudara-saudara sahabat-sahabat fillah, ya tidak ada urusan lain selain karena ingin bertemu, karena cinta, mencintai mereka fillah karena Allah. Maka di antara balasannya adalah apa? Hubbullah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, ya, tidak bisa dibayangkan ya bagaimana ya rahmat yang Allah akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Allah akan memberikan hidayah, memberinya hidayah, memberinya taufik, bimbingan, perlindungan, penjagaan di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Sebabnya apa? Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Di antara sebabnya adalah ini. Ziarah. At-tazawur. Saling menziarahi. Saling mengunjungi. Bukan karena keperluan duniawi, tetapi karena hub. Karena cinta. Fillah. Di jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullah ya, masih menyebutkan satu hadis dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ya, tentang pentingnya mengunjungi dan memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat kita. Nah, mungkin dengan ini kita tutup ya, dengan membaca perkataan Abdullah bin Mas'ud ini kita tutup kajian ini untuk hari ini. Beliau mengatakan wa kana Abdullah bin Mas'ud yaqul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kunna idza taqadna al-akha atainahu. Ya, dahulu kami ya, ketika seorang sahabi mengatakan dahulu kami, maka yang dimaksud siapa dengan mereka itu, dengan kami? Ya, para sahabat. Berarti ini kebiasaan para sahabat. Dari kata kunna, kana ini dipahami dari terfahami darinya sebuah istimrar, kebiasaan. Ya. Dahulu kami, yakni kebiasaan kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqadna al-akha, ketika ya, entah bahasa yang tepat bagaimana, yakni kehilangan saudara kami, yakni sudah lama enggak kelihatan di mana, seperti kehilangan. Ketika kami kehilangan seorang sahabat, yakni sudah lama tidak berjumpa, sudah lama tidak terlihat. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Atainahu. Ketika seperti itu, para sahabat atainahu, maka kami mendatanginya. Datangi langsung. Mana orang? Ya. Yuk kita ke sana. Sudah lama enggak ketemu. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan beberapa hikmah, beberapa tujuan yang bermanfaat ketika mendatangi seseorang yang sudah lama tidak kelihatan ini. Bagaimana kabarnya? Enggak tahu juga. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa in kana maridun, kalau ternyata dia sakit, wah, ternyata enggak kelihatan selama ini karena sakit. Kalau ternyata dia sakit, kanat iyadah. Kunjungan tersebut menjadi iyadah. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, pahala. Pahala iyadatul mardha, menjenguk orang yang sakit. Nah, wa in kana masyghulan, kalau ternyata dia sedang sibuk, sibuk dalam arti dia memang punya keperluan besar ini. Tersibukkan dengan keperluannya. Ya. Yeah. Kana ta'awunan, maka kunjungan tersebut bisa menjadi bantuan. Ya, yeah. Oh, sekalian kita bantu, ternyata dia sedang repotan, pantas sudah lama enggak kelihatan. Yang repot. Repot apa ya? Entah apa. Entah mungkin ya, bangun rumah atau mungkin repot apa. Allahu a'lam. Yang jelas bisa kita bantu. Sudah lama enggak kelihatan ternyata sedang repot. Kalau sedang repot kita kunjungi dan kunjungan tersebut menjadi aun. Menjadi bantuan sekalian. Ini tujuan. Tujuan para sahabat. Ketika kehilangan saudara. Kehilangan sahabat yang sudah lama tidak terlihat. Wa in kana ghairu dhalik, ini keadaan yang ketiga, kemungkinan keadaan yang ketiga, kalau yang pertama sakit. Oh, jadi iyadah, menjenguk, membesuk. Yang kedua, karena masyghul, repot, ya sudah kita bantu. Nah, keadaan yang ketiga, wa in kana ghairu dzalik, ya, kalau selain itu, bukan karena sakit, bukan karena sedang repot, sibuk, kanat ziyaratan, maka itu menjadi ziarah biasa. Ziarah biasa, yakni ziarah menziarahi, ya, sahabat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga berpahala. Bisa jadi itu iadah, menjenguk orang sakit, bisa jadi itu membantu orang yang ya sedang repot, kita bantu, bisa jadi itu ziarah, dan ziarah itu juga berpahala yang sangat besar. Seperti tadi pahalanya ya mendapatkan jannah, mendapatkan surga, demikian juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak sekali manfaat ketika kita menziarahi, mengunjungi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Terlebih, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, terlebih teman-teman kita yang sudah lama tidak terlihat. Oh, barangkali, ya, barangkali sedang melemah ini semangatnya. Semangat untuk kajian, semangat untuk merapat, ya, dengan sahabat-sahabatnya, ya. Nah ini perlu diperkuat lagi, dimotivasi lagi. Tapi Abdullah bin Mas'ud kan tidak menyebutkan ya. Tidak menyebutkan, mungkin orangnya sudah melemah futur. Dan sedangkan enggak. Ya, karena kan husnudzon, berprasangka baik kepada sahabat. Tapi yang jelas, ya terkadang juga seperti itu, ternyata motivasinya, semangatnya sudah lemah. Ya, mungkin terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Akhirnya semakin kendur. Ya, untuk merapat, untuk belajar, untuk beribadah, ya, atau mungkin sebab-sebab yang lain, sehingga membutuhkan motivasi dari teman-temannya. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari, yang kita bahas di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.